Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma, penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita insyaallah malam ini akan menyelesaikan pembahasan Surah Al-Infitar dari ayat yang ke-13 sampai 19. Kita baca Surah Al-Infitar dari ayat ke-13 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Kita baca penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, lafi na'im, sungguh benar-benar berada di dalam kenikmatan. Hadza bayanun linnihayah wal jazaa. Ini adalah penjelasan tentang akhir kehidupan dan balasan. Jadi akhir kehidupan dan balasan bagi orang yang banyak berbuat baik itu adalah dalam kenikmatan. Nah, innal abrar, sesungguhnya al-abrar itu jam'u barrin, jamak dari bar. Wahum kathiru fi'lil khair. Bar itu adalah orang yang banyak berbuat kebaikan. Tidak hanya pernah berbuat kebaikan, tapi sering. Sehingga menjadi tabiat dia. Begitu sering dan banyak berbuat kebaikan, itu adalah bar. Jamaknya abrar. Al-mutaba'iduna 'ani syarr. Yang menjauh dari keburukan. Menjauh dari amalan-amalan kejahatan. Lafi na'im, benar-benar berada di dalam kenikmatan. Nanti akan dijelaskan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ay na'imin fil qalbi, artinya nikmat di hati. Hatinya merasakan kenikmatan. Wa na'imin fil badan, dan nikmat pada badannya. Walihada la tajidu ahadan atyaba qalban wala an'ama balan minal abrar ahlil bar. Karena itu engkau tidak akan dapati seorang pun yang hatinya lebih nikmat, keadaannya lebih nyaman dibandingkan orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat ketaatan. Hatta qala ba'du salaf, hingga sebagian ulama salaf berkata, law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna 'alaihi bisuyuf. Kalau seandainya raja dan anak-anak raja mengetahui keadaan kami yang nikmat dalam hati kami, yang hati kami begitu nyaman, senang, tentram, niscaya mereka akan berusaha merebut kenikmatan kami ini meskipun dengan pedang. Akan berusaha menghukum kami untuk merampas nikmat itu dari kami dengan pedang. Ucapan ini banyak disebut Syekh Ibnu Utsaimin dalam karya-karya beliau. Sering sekali. Dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syarah Al-Aqidah As-Saffariniyah, dalam fatwa-fatwa beliau, Syarah Riyadhus Salihin, banyak disebut. Sebagian kitab tafsir menukil ini ucapan dari Ibrahim bin Adham. Sebagian kitab tafsir. Tafsir Ruhul Bayan. Ya. Itu juga menyebut ini adalah ucapan dari Ibrahim bin Adham. Nah. Walaupun saya belum menemukan riwayatnya, riwayat ucapannya, hanya nukilan saja. Banyak referensi menyebut ini ucapan dari Ibrahim bin Adham rahimahullah. Artinya orang-orang yang sering berbuat ketaatan itu hatinya nyaman, tenang, tentram, nikmat, nyaman hidupnya. Dia kaya ataupun miskin, dia senang, nyaman hidupnya. Saking nyamannya perasaan itu, kalau seandainya raja dan para pembesar-pembesar itu tahu bahwa mereka dapat nikmat itu dalam hatinya, mereka ingin merebutnya dengan kekuasaan, dengan pedang. Nah, karena bisa jadi raja-raja yang ada di dunia ini, mereka meskipun bergelimang harta, tetapi sempit hidupnya. Nah, وهذا النعيم الحاصل يكون في الدنيا وفي الآخرة. Kenikmatan ini, kenikmatan yang akan didapatkan oleh al-abrar itu adalah terjadi di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka dapat nikmat ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Kalau dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Nah, sangat nikmat sekali. Di dunia sebelum nanti di akhirat, kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Nas'alullah al-jannah. Wa amma fid dunya fa na'imul qalbi. Amma fil akhirah fal jannah. Adapun di akhirat, mereka akan dapat surga. Wa amma fid dunya fa na'imul na'imul qalbi wa tuma'ninatuhu wa ridahu biqada'illahi wa qadarih. Kalau di dunia, nikmatnya adalah nikmat hati, nikmat tenang, ridha dengan ketetapan Allah, ridha dengan takdir Allah, senang, tidak marah, tidak kecewa. Nah. فَإِنَّ هَذَا هُوَ النَّعِيمُ الْحَقِيقِ. Karena ini sesungguhnya adalah kenikmatan yang hakiki. Nah, kenikmatan yang sesungguhnya. لَيْسَ النَّعِيمُ فِي الدُّنْيَا أَنْ تُطْرَفَ بَدَنِيًا. Bukanlah nikmat dunia itu engkau bermewah-mewahan, berfoya-foya dalam badanmu secara fisik, ya. Bukan karena rumah megah, kendaraan bagus, pakaian indah. Bukan itu. Balin na'im, na'imul qalb. Tetapi kenikmatan yang sebenarnya adalah nikmat di dalam hati. Nah, ini kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang al-abrar. Orang yang banyak dan sering melakukan amal ketaatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang fajir benar-benar akan berada di dalam neraka jahim. Al-fujjar humul kuffar diddul abrar. Al-fujjar itu adalah orang-orang kafir. lawan dari orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Orang yang sering berbuat taat, sholat, puasa, zakat, birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, menyambung silaturahim, berakhlak mulia, itu orang-orangnya disebut al-abrar. Sedangkan yang kebalikannya, sering berbuat kemaksiatan, kekafiran, kesyirikan, banyak bergelimang dengan kebid'ahan, kemaksiatan, nah, itu al-fujjar. Al-fujjar humul kuffar diddul abrar. Al-fujjar itu adalah orang-orang kafir kebalikan dari al-abrar, dari orang yang banyak berbuat kebaikan. Lafi jahim, benar-benar berada di dalam neraka jahim, ay finarin hamiyah. Dia berada di dalam neraka yang panas. Yaslaunaha, akan terbakar di dalamnya. Yahtariquna biha, terbakar di dalamnya. Yaumaddin, pada hari pembalasan. Ay yaumul jaza. Wadhalika yaumul qiyamah. Yaumuddin, hari pembalasan, itu adalah hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak akan mungkin gaib darinya. Mereka tidak akan bisa lolos keluar darinya. Pasti di dalamnya. Pasti akan masuk ke dalamnya. Ay lan yaghibu anha fayukhraju minha. Mereka tidak mungkin gaib dari neraka. Pasti hadir. Pasti masuk ke dalam neraka. Mereka tidak mungkin dikeluarkan darinya. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau orang kafir, orang musyrik, ya, kekafiran dan kesyirikan yang besar, kemunafikan yang akbar, itu kekal di neraka. Tidak akan keluar darinya. Tapi kalau ada orang yang melakukan kekufuran kecil, kesyirikan kecil, nah, kemunafikan kecil, yang tidak sampai membuat dia keluar dari Islam, jika tidak diampuni oleh Allah, maka bisa jadi dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Selama masih ada iman, dia bisa dikeluarkan darinya. Tidak kekal di dalam an-nar. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma hum bi kharijina minha, tidaklah mereka bisa keluar darinya. Surah Al-Ma'idah ayat 37. Li'annahum mukhalladuna biha abadan wal'iyadu billah. Karena mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah darinya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Apa yang engkau ketahui tentang hari pembalasan? Kemudian apa yang engkau ketahui tentang hari pembalasan? Diulang oleh Allah sebagai penegasan. Hadal istifham litafkhim wa ta'zim. Pertanyaan ini adalah untuk menunjukkan begitu besar dan agungnya hari tersebut. Hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan bukanlah hari biasa. Hari yang luar biasa, hari yang sangat besar, yang harus dipersiapkan dengan seksama, berbekal menuju hari tersebut. Nah, dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan ini litafkhim wa ta'zim. Untuk membuat orang tersadar akan keagungan hari itu. Yakni ayu syai'in a'lamaka biyaumiddin. Apakah yang membuat engkau tahu tentang hari pembalasan? Wal makna, maknanya adalah i'lam hadal yaum. Ketahuilah hari ini. Itu kalau dicetakan, kitab cetakannya Alif A'lamu, ya. Tapi kalau saya dengarkan audionya Syekh Ibnu Utsaimin, I'lam, dia menyatakan I'lam hadzal yaum, ketahuilah hari ini. Waqdurhu qadrah, dan agungkanlah, yakini agungnya kadar hari tersebut. Bagaimana yang terjadi pada hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu tidak ada satu jiwa pun yang punya kekuasaan terhadap jiwa yang lain. Tidak ada seorang pun yang punya kekuasaan terhadap orang lain. Tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, tidak bisa membela. Nah, masing-masing jiwa, ya, sibuk dengan urusan masing-masing, dan yang bisa dimintai pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya yang bisa menyebabkan seorang terhindar dari azab hanyalah Allah. Nah, fi yaumil qiyamah la ahada yamliku li ahadin syai'an la bi jalbi khairin wala bi daf'i darar illa bi idznillah azza wa jalla. Pada hari kiamat tidak ada satu pihak pun yang punya kekuasaan terhadap pihak yang lain dalam hal mendapatkan kebaikan atau menghindarkan dari kemudaratan, menghindarkan dari bahaya. Illa biiznillah azza wa jalla, kecuali dengan izin Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, wal amru yawma idzin lillah, perkaranya pada hari itu hanyalah milik Allah, perintah hanya milik Allah, tidak ada yang punya kekuasaan memerintah di waktu itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, fid dunya hunaka unasun ya'muruna minal umara. Kalau di dunia ada pemimpin-pemimpin yang suka memerintah, lakukan ini, kerjakan ini. Wal wuzara, ada menteri-menteri yang juga melakukan perintah-perintah. War ru'asa, tokoh-tokoh atau pimpinan. Wal aba, ayah memerintah anaknya. Wal ummahat, ibu memerintah anaknya. Itu di dunia mereka punya kekuasaan untuk memerintah. Lakin fil akhirah al-amru lillahi azza wa jal. Tapi di akhirat perkaranya atau perintahnya, kekuasaan itu hanya pada Allah. Hanya Allah yang bisa memerintah kemudian dipatuhi oleh mereka di akhirat. Wala tamliku nafsun li nafsin syai'an illa bi idznillah. Tidak ada satu jiwa pun yang punya kekuasaan kepada jiwa yang lain kecuali atas izin Allah. Walihada kana an-nasu fi dhalika al-yawm yalhaquhum min al-ghammi wal karbi ma la yutiqun. Karena itu manusia di hari tersebut akan mengalami kesedihan, ya, perasaan sempit, kesedihan, kegalauan, perasaan berat. Ma la yutiqun, yang tidak mampu mereka rasakan. Begitu terasa berat bagi mereka. Begitu takut, begitu sedih, begitu cemas. Thumma yatlubuna syafa'ah min Adam. Kemudian mereka mencari syafaat kepada Adam. Thumma Nuh, kemudian Nuh. Thumma Ibrahim, kemudian Ibrahim. Thumma Musa, thumma Isa alaihim salatu wassalam. Hatta tantahiya ila nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Hingga berujung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayashfa'u bi'idnillah. Beliau memberikan syafaat dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Karena itu syafaat itu harus diminta dari Allah, bukan diminta kepada Rasul di dunia. Jangan kita berdoa kepada Rasul untuk supaya dapat syafaat beliau di dunia. Jangan. Justru orang yang mentauhidkan Allah itulah yang akan mendapat syafaat. As'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Nah, tauhidkan Allah dalam ibadah dan beribadahlah kepada Allah hanya dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi memberikan syafaat dengan izin Allah hingga Allah pun yurihu Allahul Alam, Allah menjadikan seluruh makhluk ya, tidak berada di mauqif lagi. Mereka mengalami tahapan-tahapan akhirat berikutnya. Mereka merasa tenang ya. Tidak lagi sedih berat karena terus berdiri tanpa ada kepastian setelah ini mau kemana. Nah, setelah dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW yang termasuk syafaatul udhma, barulah mereka mengikuti tahapan-tahapan akhirat setelahnya. Tidak berada di mauqif lagi. Nah, wal amru yawma idzin lillah. Perkara atau perintah, kekuasaan pada hari itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in qala qa'il alaysa al-amru lillahi fi dhalika al-yawm wa fi ghairihi. Kalau ada yang berkata, bukankah Allah memiliki perintah, kekuasaan untuk memerintah pada hari tersebut dan di hari yang lain? Bukankah Allah punya kekuasaan memerintah di hari kiamat dan juga di hari ini, di dunia? Kenapa hanya disebut? Hanya di akhirat saja kekuasaan milik Allah semata. Kenapa dikhususkan hanya pada hari kiamat? Bukankah Allah punya kekuasaan juga di dunia? Kekuasaan memerintah. Qulna, kita katakan, bala, benar. Al-amru lillahi ta'ala fi yaumiddin wa fima qablah. Memang kekuasaan memerintah itu pada Allah ada pada hari kiamat, hari pembalasan, juga pada hari sebelumnya ketika kehidupan dunia. Allah punya kekuasaan memerintah dalam syariatnya, kemudian dijalankan oleh orang-orang yang beriman. Nah, dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik. Lakin zuhuru amrihi fi dzalikal yaum akthar bikathir min zuhuri amrihi fid dunya. Namun nampaknya kekuasaan Allah dalam memerintah itu di hari kiamat, di hari tersebut, jauh lebih banyak dibandingkan ketika di dunia. Nampak jelasnya kekuasaan Allah ketika di akhirat itu begitu kuat, begitu besar kekuasaan Allah di akhirat yang terlihat. Kalau di dunia mungkin bagi sebagian orang tidak terlihat. Li'anna fid dunya yukhaliful insan awamirallahi azza wa jalla wa yuti'u amra sayyidih. Karena kalau di dunia sebagian orang ada yang menyelisihi perintah Allah dan lebih mau taat kepada tuannya, kepada pimpinannya. Nah, Allah perintahkan untuk sholat Jumat misalkan, kalau dia tidak memiliki uzur, atau Allah perintahkan untuk sholat tapi dia takut dengan majikannya, tuannya di dunia. Nah, akhirnya tidak mau sholat. Padahal Allah perintahkan. Maka ini tidak nampak pada orang itu berjalannya perintah Allah kepada dia. Fala yakunul amru lillahi bin nisbati lihada. Maka perintah pada Allah tidak nampak dari sisi ini. Lakin fil akhirah laisa fihi illa amrullahi azza wa jalla. Tapi di akhirat tidak ada perintah kecuali perintah Allah yang ditaati, yang diikuti. Yang lain tidak punya kekuasaan sama sekali ketika di akhirat. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah dalam surah Ghafir ayat 16, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapakah kekuasaan di hari itu? Milik Allah satu-satunya yang punya kekuasaan untuk menundukkan. Wal mulku lillahi fid dunya wa fil akhirah. Kekuasaan itu milik Allah di dunia dan di akhirat. Lakin fi dhalikal yawm yadhhar malakut Allah azza wa jal wa amruhu. Namun di hari kiamat itu nampak jelas kekuasaan Allah dan perintah Allah. Wa yatabayyan annahu laysa hunaka amir fi dhalika al-yawm illa Allah azza wa jalla. Dan nampak jelas bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan perintah di hari itu kecuali hanya Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Dan Allah yang paling mengetahui. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai pembahasan kita di malam hari ini, surah Al-Infitar dari ayat 13 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-19. Nah, sebelum kita akhiri, apabila ada soalan, tafadhalu, dipersilakan. Tafadhalu, jika ada soalan atau mungkin ada yang salah dari penjelasan ana, antum bisa sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, ada yang ingin tanya, Ustaz? Ya, betul. Ada yang bertanya tentang transaksi jual beli. Dia beli di online, kemudian terima pembayarannya melalui COD, Ustaz. COD itu maksudnya bayar di tempat, terima barang baru dibayar. Gimana, Ustaz? Kaedah transaksi demikian. Jual beli via online, ya, dia pesan online, pesan kemudian COD. Ya, COD maksudnya bayarannya tuh ya, di tempat, bila terima barang baru dibayar. Cash on delivery. Ya. Ya. Nah, apakah boleh demikian begitu pertanyaannya? Nah, tidak mengapa. Ya, artinya ketika sudah transaksi baru benar-benar terjadi ketika dibayar. Nah, ketika ada perjanjian, mereka datang ke tempat yang disepakati, setelah lihat barang ternyata tidak cocok. Pembeli punya hak khiyar, namanya khiyarul majlis. Khiyar itu artinya pilihan untuk terus lanjut transaksi, terus beli, atau tidak jadi. Itu khiyar namanya. Jadi misalkan ketika dia lihat di website atau di iklan, ya, iklan yang dia dapatkan di WhatsApp atau apa saja, dia lihat barangnya seperti bagus. Nah, kemudian setelah dilihat sendiri, misalkan kain, ya, pakaian, dia lihat kok ternyata kasar, dia sangka lembut, ternyata kasar, warnanya juga ternyata tidak sebaik di foto. Nah, maka ketika itu dia punya khiyarul majlis. Khiyar, selama di majlis itu bisa lanjut transaksi atau tidak. Atau karena ada aibnya, kalau barang itu ternyata ada cacatnya yang dia tidak ketahui, ada khiyarul aib. Khiyar itu pilihan untuk lanjut membeli atau dibatalkan. Khiyar itu berlaku baik bagi penjual maupun pembeli. Nabi SAW bersabda, Al-bayi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua pihak, penjual dan pembeli, ada khiyar, ada pilihan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan, ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah di majelis itu. Jadi saat mau cash on delivery, saat pertemuan itu baru dipastikan jadi atau tidak. Nah, kalau sama-sama cocok, tidak ada masalah, maka insya Allah transaksinya sah. Nah, Ustaz, soalan berikutnya. Ada soalan, Ustaz. Bagaimana dengan perniagaan yang boleh dikatakan ra'ib? Contohnya durian, Ustaz. Durian. Musim durian isinya tidak diketahui, tetapi telah ditetapkan harga mengikut beratnya. Terkadang kita beli, kemudian yang didapati isinya kurang sedikit. Nah, secara asal sebenarnya dalam jual beli itu dilarang untuk adanya gharar. Nabi melarang adanya unsur gharar. Gharar itu artinya ketidakjelasan. Ketidakjelasan dalam transaksi. Nah, tetapi ada gharar ringan yang kata para ulama dimaafkan. Gharar yang ringan. Nah, dan insya Allah yang seperti durian itu termasuk gharar yang ringan. Ya. Memang kadang ketika kita beli buah, kan tidak mungkin semua buah itu harus kita buka. Nah, harus kita kupas kulitnya. Karena bisa memudaratkan dua-duanya, memudaratkan pembeli maupun penjual. Penjual tidak mungkin menjual dalam keadaan terbuka semua. Karena bisa jadi akan rusak atau sebab-sebab yang lain. Maka yang demikian ini insya Allah termasuk gharar yang ringan, yang dimaafkan. Nah, tetapi kalau seandainya ada penjual yang terlihat suka menipu, selalu menjual tidak seperti yang ditunjukkan. Jadi misalkan dia tunjukkan kepada pembeli barang yang bagus, sedangkan yang dijual oleh dia itu bukan seperti barang itu. Nah, maka yang demikian ini penjual seperti itu layak untuk ditahdir. Nah, kalau mereka memang dikenal sebagai penipu, untuk memberikan efek jera, boleh kata Syekh Ibnu Utsaimin bagi kaum muslimin yang lain untuk menjauhi dia. Jangan beli ke sana, dia ini penipu. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau berwenang supaya dia menghentikan penipuan itu. Tapi kalau seorang itu memang tidak berniat untuk menipu dan kadang sesuatu yang kita beli itu tidak sesuai dengan kenyataan, apabila sebelum beli ada kesepakatan, kalau nanti ternyata tidak manis, saya kembalikan dulu, Pak. Nah, seandainya disetujui, maka boleh saja. Kalaupun tidak ada kesepakatan itu, maka keadaannya bisa saling memaafkan. Nah, wallahualam. Okay. Satu lagi, Ustaz. Sekarang kalau di Malaysia, sudah menjadi satu trend orang berniaga emas secara dropship, Ustaz. Adakah ia terkait dengan riba? Kerana dia hanya mewakili mempromosi barang dagangan yang dia sendiri tidak ketahui. Kalau dia mempromosikan, ya, itu nanti dikhawatirkan ada, nanti jual belinya online atau bagaimana? Artinya transfer uang via rekening, kemudian barang dikirim atau bagaimana? Nah, begitu. Dan ada satu lagi yang dibikin seperti apa? Kalau di sini dipanggil kutu. Disimpan, kemudian baru mencukupi, baru boleh dapat emas tersebut. Kalau emas dengan uang, misalkan ringgit atau rupiah, ya, ini tidak boleh kecuali yadan biyadin. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dalam hadis Abu Hurairah, ya, ada dalam Sahih Muslim, Kitabul Musaqah, hadis tentang itu yang menunjukkan bahwa kalau seandainya mata uang dengan emas, ya, ini memang berbeda jenis, tapi satu illat sama-sama sebagai alat tukar pembayaran. Maka pertukaran antara uang dengan emas atau misalkan perak dengan emas itu harus yadan biyadin. Harus langsung terima tunai. Tidak bisa online. Jadi jual beli emas itu tidak boleh kredit, tidak boleh ada penundaan pembayaran, juga tidak boleh secara online. Karena tidak terima tangan dengan tangan. Nah, harus datang sendiri. Dilihat barangnya, cocok, dibayar. Saat itu juga. Uang diterima, emas diserah terimakan. Kalau itu terkait dengan emas dan perak. Nah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.